Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Telah selesai dari kita pembahasan tentang dhanna wa akhwatuha. Maka beliau An-Nadhim rahimahullah Ibnu Malik menyempurnakannya dengan pembahasan atau dengan fasal yang berjudul A'lama wa Ara. Dan fasal ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya karena A'lama dan Ara, A'lama diambil dari alima yang telah lewat. Jadi alima al-i'tiqadiyah al-yaqiniyah dan ara dari ra'a ya qalbiyah hulmiyah yang sudah lewat. Ya. A'lama wa ara. Jumhur hanya membatasi. Ya, hanya membatasi penambahan hamzah an-naql atau hamzah at-ta'diyah pada dua fi'il ini saja dari dhanna dan akhwatnya. Yaitu pada alima dan ra'a saja, a'lama dan ara, tidak menambahkan pada yang lainnya. Ya, wukufan ala sama', karena mereka berhenti pada nukilan dari orang-orang Arab. Dan ada sebagian ahli nahwu yang menambahkannya selain apa? Alima dan ra'a. Ada yang menambahkan dhanna menjadi adnantu. Ya, adnantu. Contohnya adnantu Zaid dan Amran qa'ima. Saya menjadikan Zaid menyangka Amr sedang berdiri. Tapi itu tidak didengar ya. Hai, kita masuk ke kalam An-Nadhim rahimahullah pada bait 20 wa 200. Qala An-Nadhim rahimahullah ila thalathatin ra'a wa 'alima 'addu idza sara ara wa a'lama. Kepada tiga maf'ul. Ya, ra'a dan 'alima 'addu. Ya, mereka orang Arab memutaadikannya. Idza sara, apabila ra'a dan 'alima telah berubah menjadi ara dan a'lama. Ya, susunan mudahnya dan terjemahan mudahnya dengan dikatakan 'addau. 'Addau ra'a wa 'alima ila thalathatin. Idza sara ara wa a'lama. Mereka orang Arab memutaaddikan ra'a dan 'alima kepada tiga maf'ul. Ketika ra'a dan 'alima telah berubah menjadi ara dan a'lama, ada penambahan hamzah di awalnya yang disebutkan hamzah an-naql atau hamzah at-ta'diyah. Ya, i'rabnya jelas ila thalatha muta'alidan 'addaw, ra'a maf'ul bi muqaddam dan qusida lafdhu dia, qusida lafdhu maf'ul bi muqaddam dari 'addaw. Idza sara ara wa 'alama, jawabannya idza mana mahdhuf karena sudah difahami dari yang sebelumnya. Yani idza sara ara wa 'alama 'addaw. Ya, ra'a wa 'alima ila thalathah. Ya. Atau 'addawhuma ila thalathah. Ya, maknanya jelas ya. Jadi mereka orang Arab menjadikan ra'a dan 'alima itu muta'addi kepada tiga maf'ul bih. Ya, setelah sebelumnya muta'addi kepada dua maf'ul bih. Kapan itu? Ya, apabila ra'a dan 'alima menjadi ara dan a'lama. Ada penambahan hamzah. Baik, kita masuk ke kalam Asy-Syarih rahimahullah. أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل. المصنف mengisyaratkan dengan fasal ini kepada fiil-fiil yang mutaaddi kepada tiga maf'ul. Iya. إلى ثلاثة مفاعيل. Di sini idhafahnya adad kepada sifatnya dan itu sedikit, sifatnya sedikit. Iya. فذكر سبعة أفعال بيو المصنف menyebutkan tujuh macam fiil. Ya, menyebutkan apa? Tujuh macam fiil. Minha di antaranya a'lama dan ara, seperti yang disebutkan dalam bait ini. فذكر أن أصلهما علما ورأى. Dan المصنف menyebutkan bahwasanya asal dari ara dan a'lama adalah alima dan ra'a. Asalnya adalah asal a'lama dan ara adalah anima dan ra'a. Wa annahuma bil hamzati yata'addayani ila thalathati mafa'ila. Dan bahwasanya keduanya alima dan ra'a dengan sebab fa'sababiyah, dengan sebab masuknya hamzah, keduanya menjadi berubah atau keduanya menjadi muta'addi kepada tiga maf'ul. Li annahuma qabla dukhulil hamzati 'alayhima kana yata'addayani ila maf'ulain. Karena keduanya anima dan ra'a, ya, sebelum dimasuki hamzah, muta'addinya kepada dua maf'ul, khususnya alima yang sudah dilewatkan ya, dari af'alul qulub. Ya. نحو علم زيد عمرا منطلقا. علم زيد عمرا منطلقا. Ya, butuh kepada dua maful. Ra'a juga demikian. Ra'a Khalidun Bakron Akhaka. Ya, ru'yah yaqiniyah. Ya. Qalbiyah. Falamma dakhalat 'alayhima hamzatun naqli, tatkala keduanya dimasuki oleh hamzah an-naql atau nama lainnya hamzah at-ta'diyah, disebut dengan hamzah an-naql li'annahu, karena hamzah ini li'annaha tanqulu al-fi'la min al-luzum ila at-ta'di. Karena hamzah ini memindahkan fi'il yang tadinya lazim menjadi muta'addi, dan yang tadinya muta'addi kepada satu menjadi muta'addi kepada dua, yang tadinya muta'addi kepada dua menjadi kepada tiga. Zadatuma maf'ulan, tatkala keduanya dimasuki oleh hamzah naql, maka hamzah naql ini menambahkan kepada keduanya maf'ul yang ketiga. Wa huwa alladhi kana fa'ilan qabla dukhulil hamzah. Wa huwa alladhi kana fa'ilan qabla dukhuli al-hamzah. Ditambahkan lagi satu maf'ul, yaitu maf'ul berikutnya, yang ketiga. Yang maf'ul mana? Yang maf'ul ini yang ditambahkan dengan sebab masuknya hamzah adalah alladhi kana fa'ilan qabla dukhuli al-hamzah. Tadinya dia sebelum dimasuki hamzah sebagai fa'il, sebelum dimasuki hamzah sebagai fa'il. Wa dhalika nahu, contohnya a'lamtu zaidan amran muntaliqa, aku beritakan kepada Zaid bahwasanya Amr muntalik. Sebelum dikasih hamzah bagaimana? Sebelum dikasih hamzah dikatakan alima zaidun, ya kan? Alima zaidun amran muntaliqa. Dengan ditambahkannya hamzah, maka alima menjadi butuh pada tiga maf'ul. Ya. Dan Zaid yang tadinya sebagai apa? Fa'il berubah menjadi maf'ul. Ya. Maf'ul yang ketiganya ya. A'lamtu zaidan amran muntaliqa. Atau dia, ya sekitar ini aja, maksudnya tambahan yang ketiga. Ya, tadinya dua maf'ul kan, tambahan lagi jadi tiga. Meskipun urutannya dia di depan. Ya. Wa araitu Khalidan Bakran akhaka. Araitu Khalidan Bakran akhaka. Aku meyakinkan kepada Khalid bahwasanya Bakr itu adalah saudaramu. Ya. Jadi af'alnya di sini fi'ilnya dari af'al, ra'anya ru'yah al-yaqiniyah, ra'a al-yaqiniyah. Bukan ro'a basoriyah. Kalau ro'anya ro'a basoriyah, ya, ini butuhnya kepada satu maf'ul, maka ditambahkan hamzah menjadi dua maf'ul butuhnya. Nanti akan datang itu. Fazaidan wa Khalidan, maka Zaidan Khalidan maf'ulun awal. Zaid pada contoh a'lan tu Zaida, Khalid pada contoh a'ra itu Khalida. Zaidan dan Khalida maf'ul yang pertama. Wa huwa alladhi kana fa'ilan hina qulta. Dan dia, ya, tadinya sebagai fa'il ketika kamu katakan alima zaidun, ra'a Khalid. Setelah dimasuki hamzah maka dia menjadi maf'ul. Ya, berubah menjadi maf'ul sehingga maf'ulnya ada tiga ya. Setelah sebelumnya hanya apa? Dua. Wa hadha huwa sya'nul hamzah. Inilah perihalnya keadaannya hamzah. Wa huwa yaitu sya'nnya. Wa huwa ini sya'nul hamzah. Annaha idza bawasanya hamzah tusayyiru ma kana fa'ilan maf'ula. Mengubah apa yang tadinya fa'il menjadi maf'ul. Fa in kana al-fi'lu qabla dukhuliha lazima, adapun apabila fi'ilnya sebelum dimasuki oleh hamzah adalah fi'il yang lazim, maka sara ba'da dukhuliha muta'addiyan ila wahid, maka dia berubah dengan sebab masuknya hamzah ini menjadi muta'addi kepada satu maf'ul. Contoh kharaja zaidun, zaid keluar, ini kan lazim, ditambahkan hamzah menjadi akhraja, menjadi butuh kepada satu maf'ul. Akhrajtu zaidan. Karuma juga demikian. Karuma zaidun, akramtu zaidun. Akramtu zaidan. Hasuna juga. Ya. Wa in kana muta'addiyan ila wahid, adapun apabila, ya, apabila fi'ilnya muta'addi kepada satu maf'ul, sara ba'da dukhuliha muta'addiyan ila tsnain, maka jadilah ia setelah dimasuki hamzah menjadi butuh kepada dua maf'ul. Nahwu, contoh labisa zaidun jubbatan, zaid mengenakan jubbah. Fatakul, maka kamu katakan setelah dimasuki hamzah, albastu zaidan jubbah. Ya, aku kenakan kepada zaid jubbah. Ya, wasayati al-kalamu alaihi, akan datang pembahasan tentang ini, kata beliau, di tempatnya. Wa in kana muta'addiyan ila tsnain, adapun apabila fi'ilnya tadinya muta'addi kepada dua maf'ul, sara muta'addiyan ila thalatha, maka dia berubah menjadi muta'addi kepada tiga fi'il. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat pada a'lama dan ara. Hanya saja yang perlu diketahui bahwasanya Ya, hamzah ini hamzah an-naql, hamzatul naql, la tadkhul ala ghairi ats-tsulatsi, tidak bisa masuk kepada selain fi'il yang tsulatsi. Hanya bisa masuk kepada yang tsulatsi. Ya. Dan juga dia hanya bisa masuk ya kepada ra'a dan 'alima dari fi'il fil bab ini. Ya, bab ini dhanna dan akhwatnya itu. Hai itu. Kemudian yang perlu diketahui di situ ada catatan yang nomor satu, faedah penting ya. Qabla an yadhkura an-nazim wa syarih ahkam al-maf'ulain tsaniya wa tsalitha يحسن أن يذكر أنه لا يجوز تعليق الفعل عن المفعول الأول ولا يجوز إلغاؤه وأنه يجوز حذفه اختصارا واقتصارا ومنع ابن خروف حذفه والاقتصار عليه. Sebelum An-Nazim dan Asy-Syarih menyebutkan hukum-hukum dari dua maf'ul, yang dari dua maf'ulnya a'lama dan ara, yakni maf'ul yang kedua dan ketiganya a'lama dan ara, yahsun an yuzkar, baik kiranya untuk diingatkan bahwasanya la yajuzu ta'liqul fi'li 'anil maf'ulil awwal. Nah, ini penting, perlu digaris, garis sebal ini ditandai, tidak boleh untuk menta'liq, tidak boleh untuk menta'liq fi'il tadi a'lama dan ara dari maf'ulnya yang pertama yang tadinya fa'il. Nah, itu tidak boleh ta'liq. Iya. Wa la yajuzu ilghahu, dan juga tidak boleh diilgha. وَأَنَّهُ يَجُوزُ حَذْفُ اخْتِصَارًا وَاقْتِصَارًا. Ya, dan bahwasanya boleh untuk dibuang maf'ul yang pertamanya اختِصَارًا وَاقْتِصَارًا. Ya, karena اختِصَار pembuangan dengan dalil, atau اختِصَار pembuangan tanpa dalil karena ada satu tujuan tertentu dipahamkan, misalkan ya maf'ul yang pertamanya sengaja dipahamkan. وَمَنَعَ إِبْنُ خَرُوفَ حَذْفَهُ وَالْاقْتِصَارَ عَلَيْهِ. Adapun Ibnu Khuruf tidak memperbolehkan pembuangan maf'ul yang pertama dan mengiktisar pembuangan tanpa apa dalil. Baik, kita kembali ke kalam An-Nazim rahimahullah. Sekarang kita masuk ke bait yang berikutnya. Qala An-Nazim rahimahullah, wa ma li maf'ulai 'alimtu mutlaqa lisani wa tsanifi aidan huqqita wa ma li maf'ulai 'alimtu. Apa saja yakni hukum-hukum yang limaf'ulai alimtu dimiliki oleh dua maf'ulnya alimtu mutlaqan secara mutlak. Apa itu hukumnya secara mutlak? Ilgha, i'mal, ilgha, ya kan? Hadaf ma'a dalil, yani ikhtisar, dan hadaf biduni dalil ikhtisar. Itu hukum-hukum yang dimiliki oleh dua maf'ulnya alimtu. Saya ulangi, imutlaqa ya, i'rabnya sebagai apa? Hal dari dhamir mustatir yang ada pada silah. Di sini kan silahnya jar majrur ya. Wa ma li maf'ula. Ma di mana al bima'na alladhi. Alladhi li maf'ula ini. Alladhi apa? Fi'il takdirnya. Istaqarra ya. Ya, mutlaqa itu muta'alik dengan dhamir yang ada pada silah. Ya. Dhamir yang ada pada silah. Ya, tadinya dhamirnya pada istaqarra, cuma dibuang istaqarra, maka dhamirnya menetap di jar majrur ini, lima fa'ulai mengandungi dhamir. Ya, dan mutlaqa itu hal dari dhamir dari lima fa'ulai. Jadi lima fa'ulai mengandungi dhamir. Hukum-hukum yang dimiliki oleh dua maf'ulnya alimtu secara mutlaq, lisani wa thalithi aidan huqqiqa. Untuk maf'ul yang kedua dan maf'ul yang ketiganya a'lama dan ara, juga hukum ini huqqiqa diterapkan. Paham ya? Jadi hukum-hukum, semua hukum-hukum yang dimiliki oleh dua maf'ulnya aliman sudah lewat, itu juga diterapkan pada dua maf'ul, yaitu maf'ul yang kedua dan yang ketiganya apa, a'lama dan ara, dan juga teman-temannya nanti ya. Huqqiqa itu huqqiqa jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa khabar ya. Lisani wa thalith ini jar wa majrur muta'alliq bi huqqiqa al-ati aidan maf'ul mutlaq. Antum harus biasakan membaca i'rab, karena itu penting untuk antum bisa memahami dan menerjemahkan dengan pas dan mudah. Ya, jangan bosan-bosan untuk membaca i'rabnya. Kita baca kalam Asy-Syarih rahimahullah. Ay yathbutu lil maf'ul tsani wa tsalithi min mafa'ili a'lama wa ara min mafa'ili a'lama wa ara ma thabata li maf'ulai 'alima wa ra'a, yani ditetapkan untuk maf'ul yang kedua dan ketiga dari maf'ul-maf'ulnya a'lama dan ara, apa yang ditetapkan untuk dua maf'ulnya 'alima dan ra'a. Apa saja hukum-hukum yang ditetapkan ya untuk a'lama dan ara yang itu telah tetap pada 'alima dan ra'a? Min kaunihima mubtada'an wa khabara, yakni bahwasanya maf'ul yang kedua dan ketiga itu aslinya mubtada dan khabar fil asl, ya sebagaimana dua maf'ulnya 'alima aslinya apa, mubtada dan khabar. Yang berikutnya, wa min jawazil ilgha wa ta'liq, bolehnya diilgha dan dita'liq, sudah lewat, jangan lupa ya makna ilgha, ya tarkul amali lafzan la mahallan, ya tarkul amali lafzan la mahalan limani', yaitu maji ma lahu sadru al kalam, itu apa, ta'liq ya, itu ta'liq. Kalau ilgha tadi ta'liq ya, tarku apa al amal lafzan la mahallan limani', kalau ilgha tarku al amali lafzan wa mahallan ya la limani'in lafzan, sudah lewat itu, harus ingat-ingat. Binisbah ilaiha, yani wa min jawazi, hukum berikutnya adalah bolehnya mengilgha dan menta'liq binisbah ilaihima, pada kaitannya dengan keduanya, yakni maf'ul yang kedua dan ketiga. Ya, maf'ul yang kedua dan ketiga. Wa min jawazi hadzihima aw hadzi ahadihima idza dalla ala dzalika dalil, dan juga hukum berikutnya dalam hal bolehnya membuang keduanya, yakni maf'ul yang kedua dan ketiganya. Aw hadzi ahadihima, atau membuang salah satunya, yang keduanya atau yang ketiganya. Idza dalla ala dzalika dalil, apabila ada dalil yang menunjukkannya. Wa mitsalu dzalik, contohnya adalah a'lamtu Zaidan amran qa'ima. A'lamtu Zaidan amran qa'ima. Aku memberitakan kepada Zaid bahwasanya amr qa'im. Ya, fa tsani wa tsalits, maka yang kedua dan ketiga, maf'ul bi yang kedua dan ketiga. Min hadhihi al-mafa'il, dari maf'ul-maf'ul ini, asluhuma al-mubtada' wal khabar. Asalnya adalah mubtada dan khabar. Yaitu apa? Wahuma amrun qa'im. Wa yajuzu ilghaul amili binisba ilayhima, dan boleh amilnya diilgha pada kaitannya dengan keduanya, yakni maf'ul yang kedua dan ketiga. Ingat ya, maf'ul yang pertama tidak boleh diilgha dan dita'liq, yang boleh diilgha dan dita'liq maf'ul yang kedua dan ketiga. Contoh pengilghaan amil, amrun a'lamtu Zaidan qa'imun. Amrun a'lamtu Zaidan qa'im, maknanya ya sama ya, dita'liq dengan enggak dita'liq. Aku beritakan kepada Zaid bahwasanya Amr sedang berdiri. Ya, i'rabnya amrun sebagai mubtada ya, mubtada. Khabarnya qa'imun. A'lamtu Zaida, ini jumlah i'tiradiyah, tidak ada mahal dalam i'rab. Tidak ada mahal dalam i'rab. Wa minhu qawluhum, di antara contohnya adalah ucapan orang Arab, al-barakatu a'lamana Allahu ma'al akabir. Keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwasanya ia keberkahan tersebut bersama orang-orang yang besar, orang-orang yang tua ilmu dan apa umurnya. Di sini al-barakah mubtada ma'al akabir, ini dzarf muta'alliq bi mahdhuf khabar bih, pada mahalnya rafa', jumlah a'lamana Allahu i'tiradiyah sisipan ya. Di sini terjadi apa, ilgha, kenapa sebabnya, karena amilnya diletakkan di tengah-tengah antara mubtada dan khabar ya. Fana maf'ulun awal, maka na pada a'lamana atau al-barakatu a'lamana, na'nya maf'ulun awal. Wal-barakatu mubtada. Wa ma'al akabir, sedangkan ma'al akabir dharfun fi mawdhi'il khabar. Dharf dia pada mahalnya khabar. Wa huma alladhani kana maf'ulaini. Dan keduanya, ya, tadinya sebagai dua maf'ulnya. Karena didahulukan, maka dia menyebabkan apa amil tadi mulghah, ya, tidak diamalkan, sehingga dia diharap dari mubtada khabar. Wal aslu, asalnya a'lamana Allahu al-barakata ma'al akabir, ya aslinya dua maf'ul, al-barakah maf'ul bi yang kedua, ma'al akabir ini dharaf menempati posisi maf'ul bi yang ketiga. Ya, dan juga di antara contohnya adalah pada potongan bait dari ucapan asy-syair, wa anta arani Allahu amna'u 'asimin, wa anta arani Allahu amna'u 'asimin. Contoh ara ya, di situ anta mubtada, khabarnya amna'u 'asimin, jumlah arani Allah sisipan, sisipan. Wa anta, dan engkau, arani Allah Ya Allah menunjukkan kepada aku bahwa engkau adalah Amna'u Asim, orang-orang kabilah Asim yang paling kuat ataupun bisa menghalangi. Ya, aslinya bagaimana itu? Kalau tidak dilihat, kalau tidak dilihat dikatakan Arani Allahu Iyyaka Amna'a, gitu kan? Atau ya Araniyaka Allah ya. Ah, semoga bisa difahami. Baik, sekarang kita masuk ke bait berikutnya. Qala an-Nadhim rahimahullah, wa in ta'addaya li wahidin bila hamzin fa ithnain bihi tawassala wa ath-thani minhumā kafan ithnay kasa fa huwa bihi fi kulli hukmin du'tisa. Ah, sekarang pembahasan berikutnya adalah pembahasan masih tentang ro'a dan alima. Cuma ro'a dan alimanya bukan ro'a dan alima yang butuh kepada dua maf'ul. Bukan alima, ya, bukan alima al-yakiniyah, ya, al-qalbiyah, bukan ru'iyahnya, ro'anya bukan ro'a qalbiyah, ya, yakiniyah. Ini pembahasannya ro'a dan alima yang butuh kepada satu maf'ul. Ya. Ro'a basoriyah atau alima dengan makna apa? Arafa. Wa in ta'addaya li wahidin bila, apabila ro'a dan alimanya muta'addi kepada satu maf'ul bila hamzin tanpa hamzah, yakni ketika ro'a dan alimanya tanpa hamzah itu butuhnya kepada satu maf'ul, falithnaini bihi tawassala, maka fa waqi'ah rabita baina al-jawab wasyarat, ya, maka keduanya lithnain ini muta'alliq dengan tawassala, bihi juga sama, sehingga aslinya fatawassala lithnaini bihi gitu. Apabila ro'a dan alimanya muta'adi kepada satu maf'ul bi tanpa hamzah, maka keduanya ro'a dan alima ini, ya, tersampaikan kepada dua maf'ul dengan sebab masuknya hamzah. Fahami ya. Wa thani minhuma ka thani thnai kasa, yang kedua dari dua maf'ulnya, ya, yang kedua dari dua maf'ulnya ro'a dan alima setelah dimasuki hamzah itu seperti keadaan dari tsanitsnaini, yang kedua dari dua maf'ulnya kasa, ya, paham ya. Jadi yang kedua dari maf'ulnya alima dan ro'a setelah dimasuki hamzah itu sama seperti yang kedua dari dua maf'ulnya kasa. Kasa di antara fi'il yang butuh kepada dua maf'ul, ya, yang semisal kasa adalah a'ta. Nah, ini saja maf'ul, dua maf'ulnya kasa dan a'ta ini asalnya bukan mubtada khobar, ya, asalnya bukan mubtada khobar sebagaimana pada dhanna dan akhwatnya. Fa huwa bihi fi kulli hukmin dhu tisa, huwa ini kembali kepada athani minhuma, bihi kembalinya kepada athani thnai kasa, ya, huwa mubtada khobarnya dhu tisa, dhu bermana sahib, dia termasuk afal khamsah, i'tisa itu masdar ittasa'a, tadi i'tisa'i cuma diqasar, ya, diqasar takhfifan, dhu tisa'i, fahuwa dhu tisa gitu, bihi fi kulli hukmin, ini terjemahnya kayak gitu, maka dia yang kedua dari maf'ulnya, yang kedua dari maf'ulnya tadi a'lama dan ara, itu dhu tisa'i ini sama, ya, dhu tisa ngikut gitu, ngikut yang kedua dari maf'ulnya kasa, fi kulli hukmin, pada semua hukumnya. Kalau letter lock-nya kan terjemahnya, maka fahuwa yang kedua, ya, dari dua maf'ulnya a'lama dan ara itu bihi, dengan yang kedua dari maf'ulnya kasa, pada semua hukumnya dhu tisa ngikut, gitu lah. Dhu tisa ya, dhu tidak, ya. Baik, kita baca syaratnya agar semakin jelas. Ya, taqaddama anna ra'a wa 'alima idza dakhalat 'alayhima hamzatun naqli ta'addaya ila thalathati mafa'il. Telah lewat bahwasanya ra'a dan 'alima apabila, ya, keduanya dimasuki oleh hamzah an-naql, maka ra'a dan 'alima ini menjadi muta'addi kepada tiga maf'ul. Wa asyara fi hadhain al-baitaini, dan beliau al-musannif mengisyaratkan pada dua bait ini kepada bahwasanya inna ma yathbutu lahum hadzal hukm, hanyalah ditetapkan untuk alima dan ra'a hukum ini. Hukum ini maksudnya apa? Muta'addi kepada tiga maf'ul. Idza kana qabla al-hamzati, apabila ra'a dan 'alima sebelum dimasuki hamzah, yata'addayani, dalam keadaan keduanya muta'addi ila maf'ulaini. Jadi kalau ra'a dan 'alimanya ketika belum dimasuki hamzah butuh kepada dua maf'ul, maka ketika dimasuki hamzah menjadi butuh kepada tiga maf'ul. Wa amma idza kana qabla al-hamzati yata'addi, wa amma idza kana qabla al-hamzati yata'addayani ila wahid, kama idza kana ra'a bima'na absara nahwa ra'a Zaidun 'Amra, وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين. Adapun apabila keduanya ra'a dan 'alimanya sebelum dimasuki hamzah keduanya muta'addi kepada satu maf'ul, sebagaimana apabila ra'anya bermakna absara atau ru'ya basariyah, contoh ra'a Zaidun 'Amra, Zaid melihat Amr, ya. Dan 'alimanya bermakna arafa li 'ilmi 'irfani, yang sudah lewat. Contoh 'alima Zaidun al-haq, Zaid mengerti, mengetahui al-haq. Fa innahuma yata'addayani, maka keduanya 'alima dan ra'a muta'addi setelah dimasuki hamzah kepada dua maf'ul. Ya, contoh araitu Zaidan 'Amra, aku menunjukkan kepada Zaid Amr, tuh si Amr Zaid gitu. Ya, bukan apa ru'yah i'tiqadiyah ilmiah, tapi basariyah. A'lamtu Zaidan al-haqqa, aku mengenalkan kepada Zaid al-haq gitu, kebenaran. Mengenalkan kepada Zaid al-haq, kebenaran. Ada antara contoh dalam ayat seperti mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian sesuatu yang kalian sukai, ru'yanya basariyah. Juga dalam ayat id yurikumuhum idzil taqaitum fi a'yunikum qalila. Ya, maf'ul bi yang pertamanya kum, yang keduanya hum. Adapun qalila hal, ya hal. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian wahai pasukan kaum muslimin terhadap mereka kaum musyrikin, tatkala kalian berjumpa dengan mereka, ya di mata-mata kalian dalam keadaan mereka orang musyrikin sedikit, sehingga kaum muslimin menjadi semangat, ya berani. Juga dia termasuk di dalam contoh ini, yakni ru'yanya basariyah. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim, demikianlah Allah perlihatkan nanti dari kiamat amalan-amalan mereka, hasarat sebagai bentuk penyesalan. Ya, di situ menunjukkan bahwasanya amalan itu nanti tujassam, akan dijadikan jism, sesuatu yang bisa dilihat oleh mereka manusia. Ya, bagi mereka yang bermadzhab Mu'tazilah, i'tizal, itu menjadikan ru'yanya ru'a i'tiqadiyah, sehingga hasaratnya dijadikan sebagai maf'ul bi yang ketiga. Tapi yang benar di sini ru'yanya basariyah, sehingga hum di situ maf'ul bi yang pertama, a'malakum maf'ul bi yang kedua, hasarat ya hal. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Wa tsani min hadain al-maf'ulain kal maf'ul tsani min maf'ulayka sa. Yang kedua dari dua maf'ul ini, harus paham ya, dua maf'ul ini maf'ulnya apa? Maf'ulnya ara dan a'lama. Iya. Yang butuh pada dua maf'ul, bukan yang butuh pada tiga maf'ul. Beda maknanya ya. Wa tsani min hadain al-maf'ulain, yang kedua dari dua maf'ul ini, kal maf'ul tsani, hukumnya sama seperti maf'ul yang kedua dari dua maf'ulnya kasa dan a'ta. Contoh, kasautu Zaidan jubbatan, ya, aku mengenakan untuk Zaid jubah, a'ta itu Zaidan dirhama. Dalam hal apa samanya maf'ul yang keduanya ara dan a'lama dengan maf'ul yang keduanya kasa dan a'ta? Fi kaunihi la yasihhu al-ikhbaru bihi 'anil awwal, dalam hal la yasih al-ikhbaru bihi 'anil awwal, tidak benar, tidak bisa, ya, untuk dikhabari, ya, dengan yang kedua untuk yang pertama. Ya. Di sini kaunihi kembali kepada atsani, maf'ul yang kedua. Jadi kesamanya dalam hal fi kaunihi, yakni fi kauni atsani, dalam hal maf'ul yang kedua itu la yasihul ikhbaru bi, tidak bisa dijadikan khabar 'anil awal bagi maf'ul yang pertama. Lihat, kasautu Zaidan jubbah, bisa enggak di situ maf'ul yang keduanya dijadikan khabar Zaidun jubbah, bisa enggak? Ya tidak bisa. Kenapa? Karena asalnya bukan mudhari khabar. Zaidun dirham, bisa enggak? Ya, tidak bisa. Demikian pula ya, maful yang keduanya a'lama dan ara yang butuh pada dua maful ini. Yang keduanya tidak bisa dijadikan sebagai khobar. Fala taqul, tidak boleh kamu katakan Zaidun al-haq. Tadi kan araitu atau a'lamtu Zaidan al-haqqa. Tidak bisa yang keduanya dijadikan khobar gitu, Zaidun al-haqqu bagi yang pertama. Kama la taqul, sebagaimana kau tidak katakan Zaidun dirhamun pada a'taitu Zaidan dirhaman. Ya. Itu sisi kesamaan yang pertama antara maful bi yang keduanya a'lama dan ara yang butuh kepada dua maful dengan maful yang keduanya apa kasa dan apa a'ta, di mana maful yang keduanya tidak bisa dijadikan khobar bagi yang pertama. Di sini sama yang berikutnya wa fi kaunihi yajuzu hadzu man awwal. Ya, sisi kesamaan berikutnya adalah bahwasanya maful yang kedua kaunihi atsani, maful yang keduanya boleh dibuang bersama maful yang pertama. Ya, sudah kita lewatkan a'ta dan kasa, ucapan siapa itu ya? Al-Ahfash atau siapa ya yang menyatakan bahwasanya boleh ya dibuang dua mafulnya kasa dan alto meskipun tanpa dalil. Ya, adapun pada pada alimah kalau tanpa dalil kan ada khilaf ya. Kalau ini tidak. Kemudian yang berikutnya wa hadzu atsani wa ibqa al-awwal, boleh juga dalam hal bolehnya membuang maful bi yang kedua dan menetapkan maful yang pertama. Wa hadzul awwal wa ibqa atsani, atau membuang yang pertama dan menetapkan maful yang kedua. Wa in lam yadulla ala dzalika dalil, meskipun tidak ada dalil yang menunjukkannya. Ya, ini menunjukkan yang menunjukkan maful yang dibuang itu boleh. Fa mithalu hadzia, contoh pembuangannya adalah a'lamtu a'taitu. Ya, maknanya a'lamtu, aku telah memberikan i'lam, pemberitahuan gitu. A'taitu, aku telah memberi. Ya, tidak disebutkan siapa yang diberi dan apa yang diberikan kepadanya. Dan sudah sempurna. Ya. Mungkin dia tidak sebutkan dua mafulnya karena sengaja gitu untuk merahasiakannya. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wa taqa. Adapun orang yang dia memberi dan bertakwa. A'ta di sini tidak disebutkan ya mafulnya. Ada faedahnya disebutkan oleh Al-Musalli Ibn Qayyim. Jadi a'ta agar umum gitu, agar mencakup semuanya, memberikan maksudnya memberikan semua yang semestinya diberikan. Iya, apakah termasuk di dalamnya segala macam amalan soleh, nafkah yang wajib dan yang sunnah. Wa mithalu hadzi tsani wa ibqa'i al-awwal, contoh pembuangan yang kedua dan menetapkan yang pertama, a'lamtu Zaidan, aku telah memberitakan kepada Zaid. Enggak disebutkan apa yang diberitakan gitu. Dirahasiakan. Atau a'lamtu Zaidan, aku mengenalkan kepada Zaid. Ya, tadi alamannya butuh dua maful ya, ingat. Berarti maknanya ya tadi aku mengenalkan kepada Zaid. Enggak disebutkan maful yang keduanya, sengaja dirahasiakan. Wa ataitu Zaidan, aku memberi kepada Zaid. Ya. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya, di sini tidak disebutkan apa yang diberikan. Ini untuk menunjukkan bahwasanya yang diberi adalah sesuatu yang sangat besar. Tidak tergambarkan pemberian Allah kepada nabinya. Wa la saufa yu'tika, hanya disebutkan maful bi yang pertama, yang kedua yang tidak disebutkan. Ya. Ada tujuannya itu. Ya. Di antaranya untuk menunjukkan keumuman. Dalam contoh ini menunjukkan bahwa pemberian Allah SWT yang Allah janjikan kepadanya sangat besar. Wa mithalu hadzil awwal wa ibqa'i tsani, contoh pembuangan dari maful yang pertama dan menetapkan yang kedua adalah a'lamtu al-haq, aku telah mengenalkan al-haq. Iya, mengenalkan al-haq. Kepada siapa? Ya, tidak disebutkan. Wa ataitu dirham, aku telah memberi satu dirham. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yu'tul jizyata 'an yadi wa hum saghirun. Hingga mereka orang-orang kufar mau memberikan jizyah dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan mereka hina. Ya, tidak diberikan, tidak disebutkan di sini kepada siapa yang mereka memberikan. Ya, tentunya kepada waliul amr kaum muslimin. Wa hadza ma'na qawlihi, inilah makna ucapan an-nazim, wa tsani minhuma ila akhiri al-bait. Ya. Di situ ada catatan kaki nomor 2, ya kita baca secara cepat ya. Ibarat an-nazim wa hiya qawluhu fa huwa bihi fi kulli hukmin du tis'amah. Ungkapan an-nazim yaitu Ibnu Malik pada bait yang disebutkan fa huwa bihi fi kulli hukmin du tis'aliyat. Ini kan umum am. Bahwasanya maful bi yang keduanya a'lama dan ara itu sama ngikut dengan maful bi yang keduanya kasa. Ya, ini kan umum. Ya. ولم يتعرض الشارح رحمه الله في كلامه إلى نقد هذه العموم كعادته. Dan sayangnya di sini pensyarah tidak menyinggung kalamnya An-Nadhim. Ya, tidak yata'arrad asy-syarih menyinggung ucapannya An-Nadhim. Ila naqdi hadza al-'umum, untuk mengkritisi keumuman ini yang disebutkan oleh An-Nadhim, ka'adatihi, sebagaimana kebiasaannya apa? Asy-syarih atau mu'alliq seringnya tidak di apa? Singgung, tidak di batasi apa yang disebutkan secara umum oleh apa? An-Nadhim. Tidak menyentuh kalamnya An-Nadhim untuk mengkritisi apa yang disebutkan secara umum oleh An-Nadhim, ka'adati, itu sebagaimana kebiasaannya pensyarah katanya. Fa hadzal 'umum yu'ti an-nara'a al-basariyah, an-nara'a al-basariyata wa 'alima al-'irfaniyata idza ittasalat bihima hamzatu an-naqli fa sara yata'addayani ila maf'ulaini. فشأن مفعولهما الثاني كشأن مفعول الثاني من مفعولي كساء. Ya, فهذا العموم, maka keumuman ini memberikan faedah bahwasanya ra'a al-basariyah, ingat ya, ra'a al-basariyah dan alima al-irfaniyah idza tasalat bihima hamzatun naql, kalau bersambung keduanya dengan hamzatun naql, fa sara yata'addayani ila maf'ulaini, kemudian keduanya menjadi muta'addi kepada dua maf'ul, fa sya'nu maf'ulihima, maka keadaan kedua maf'ulnya, ya, fa sya'nu maf'ulihima, ya, atsani, maka keadaan maf'ul keduanya yang kedua, ya, maka keadaan maf'ulnya ara dan a'lama yang kedua ini seperti keadaannya maf'ul yang kedua dari dua maf'ulnya kasa. Ini kan mutlak. Padahal kata beliau, wa min sya'ni al-maf'ul tsani min maf'ulai kasa annahu la yu'annaq anhu al-'amilu. Padahal keadaannya maf'ul yang kedua dari dua maf'ulnya kasa itu tidak boleh dita'liq amil dari amalannya. Tidak ada ta'liq pada pembahasan kasa dan a'ta. Walakin al-maf'ul tsani min maf'ulai ra'a, tetapi maf'ul kedua dari dua maf'ulnya ra'a al-basariyah dan alim al-irfaniyah itu yu'allaq anhul amil, ada hukum ta'liq pada amilnya. Sehingga perlu ya adanya apa? Istidrak, tambahan penjelasan ataupun taqyid ya. Ada kok perbedaannya. Tidak sama mutlak maf'ul yang keduanya ara al-basariyah ya dengan kasa. Itu bahwasanya pada kasa, bab kasa tidak ada ta'liq. Ada pada babnya ara yang barusan dilewatkan, ara al-basariyah ya. Kemudian a'lama irfaniyah, ini ada ta'liq. Wa min at-ta'liqi anhu qawlu ta'ala, di antara contoh ta'liq adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idz qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya, arini kan dari ara fil amrnya, ara yuri ari. Arini kaifa tuhyil mauta. Fa arini huna basariyah, di sini arini ru'yanya basariyah, pandangan mata kepala. Ketika Ibrahim berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, tampakkanlah, perlihatkanlah gitu. Perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati, ataupun menghidupkan, ya, menghidupkan orang mati nanti seperti apa gitu. Lianna Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim alaihissalam kana yatlubu musyahadata kaifiyati ihyailah, dia menginginkan untuk bisa menyaksikan bagaimana Allah menghidupkan al-mauta, orang-orang yang sudah mati. Ya. Ma wa maf'uluhu al-awwalu ya al-mutakallim, maka maf'ul yang pertamanya ara adalah ya arini. Wa maf'uluhu tsani, maf'ul yang keduanya adalah jumlah kaifa tuhyil mauta. Wa qad 'ulliqa al-'amil, di situ 'amil ta'liq. Ya. Wa qad 'ulliqa al-'amilu 'anha bismil istifham. Ya. Maka 'amil dari jumlah tersebut dita'liq dengan isim istifham kaifa. Ya, juga wa min at-ta'liq, di antara contoh ta'liq adalah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi engkau melihat bagaimana yang diperbuat oleh Rabbmu bersama pasukan gajah. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.